Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kita terhadap karya dari Asy-Syaikh Rabi'. Jazakallahu ta'ala Syarah Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, yang mana pada dars yang terakhir beliau sampai pada akhir dari penjelasan muqaddimah dari muallif rahimahullah. Wallahu yuhaqqiqu dhann wa yunzila 'alaina al-man bit-tawfiq was-shawab was-sidq wal-hidayah wal-istiqamah ala sabili rujd wal haq bimannihi wa fadlihi. Beliau menutup dengan ucapan beliau, naktafi bihadhal qadar fi syarhi hadhihi al muqaddimah allati tastaj'i al tawdih la siyama kalimata ziyarat qabr al nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadhihi qad tushawwish ala ba'd an-nas fahtajna ila italatil kalam hawlaha walhamdulillahi ala tawfiqihi. Kita cukupkan, kata beliau, sampai di sini penjelasan dari muqaddimah, yang mana ini menuntut untuk dijelaskan terkait dengan, terlebih-lebih berkaitan dengan kalimat ziarah kubri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kalimat ini terkadang tusyawish ala ba'dhin nas, memberikan kesamaran atas sebagian manusia, sehingga kita butuh untuk sedikit panjang lebar dalam pembicaraan pembahasan berkaitan dengan itu. Walhamdulillahi ala taufiqih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang beliau, yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Qala mu'taqadu ashabil hadis fi sifatillah. Kita masuk pada inti dari pembahasan dari aqidatus salaf ashabil hadis. Qala bab mu'taqad ashabil hadith fi sifatillah. Keyakinan ashabul hadith, yakni para ulama salaf, dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini beliau berbicara tentang bagaimana keyakinan ashabul hadith al-firqatin najiyah wa ta'ifah al-mansurah, yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Qala qultu wa billahi taufiq. Qala al-imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah. Qultu, aku katakan, kata al-imam Abu Uthman as-Sabuni wa billahi taufiq, inna ashab al-hadith al-mutamassikina bil-kitabi wa sunnah hafidhullah ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil-wahdaniyah wa lil-rasuli sallallahu alayhi wa sallam bil-risalati wal-nubuwah ويعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم ala ma waradat fil akhbar as-sihhah bihi wa naqalathu al-udul as-siqat anhu wa yusbituna lahu jalla jalaluhu minha ma asbata li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, qultu, saya katakan, wabillahi taufik, hanya kepada Allah kita meminta taufik. Sungguhnya ashabul hadith, para ulama ahli hadith, al-mutamassikin bil kitabi wa sunnah, yang mana mereka yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hafizallah ahya'ahum, semoga Allah menjaga dari para ulama hadis tersebut, ahya'ahum, yang masih hidup, wa rahima amwatahum, dan semoga Allah merahmati yang telah meninggal di antara mereka, bahwa mereka ashabul hadis yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah, mereka mempersaksikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala keesaannya. Ahlul hadis berkeyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Walil Rasuli sallallahu alaihi wasallam birrisalati wan nubuwah. Mereka juga bersaksi, mempersaksikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diutus dengan risalah wan nubuwah dan diutus sebagai nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yakini bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah utus dengan membawa risalah al-Islam. Demikian pula an-nubuwah, beliau sekaligus sebagai seorang nabi. Wa ya'rifuna rabbahum bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluh. Mereka mengenal Rabb mereka dengan sifat-sifatnya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan melalui wahyunya, melalui Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Mereka mengenal Rabb mereka dengan apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat. Au syahidalahu biha rasuluhu, yakni Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan, telah menyebutkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka juga telah meyakini dan mempersaksikan apa yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Alama waradat al-akhbar as-sihhah bihi, melalui al-akhbar, berita-berita, yakni ahadith as-sihhah yang sahih. Rasul telah menyebutkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadith-hadith beliau yang sahih. Maka ahlu sunnah meyakini, mempersaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa naqalathu al-udul as-siqatan, yang mana berita-berita tersebut telah dinukil oleh orang-orang yang adil, oleh orang-orang yang adil, yang memiliki sifat adalah as-siqat. Mereka memiliki sifat as-siqah, dipercaya barakallahu fikum. Wa yuthbituna lahu jalla jalaluhu minha ma asbata li nafsihi fi kitabihi. Mereka ahlul hadis juga menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat dirinya sendiri di dalam kitabnya Al-Qur'an. Wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, mereka para ahlul hadis juga menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala Syekh Rabi' hafizahullah, beliau menjelaskan dari matan yang telah disebutkan. Qal yubayyinu lana al-mu'allifu rahimahullah madhhab ahli al-hadith alladhina wasafahum bi annahum al-mutamassikun bil kitabi was sunnah. Al-mu'allif rahimahullah, al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, beliau menjelaskan tentang mazhab ahli sunnah, mazhab ahli hadith, bagaimana pendapat mereka ahlul hadith, keyakinan mereka ahlul hadith, yang mana mereka adalah orang-orang yang beliau sifati ahlul hadith. Yang beliau sebutkan, yang dimaksud oleh beliau dari ahlul hadis di sini, para ulama ahlul hadis, mereka adalah orang-orang yang beliau sifati dengan al-mutamassikun, yakni ahlul hadis yang benar-benar berpegang teguh dengan al-kitab was-sunnah. Kata beliau, falaisa kullu man intama ilal hadis yakunu ala aqidatihim. Dikarenakan, kenapa al-mu'allif dalam matan beliau menyebutkan inna ashabal hadith al-mutamassikin, sesungguhnya ahlul hadith, ashabul hadith, yang mana sifat mereka itu adalah al-mutamassikin, yang berpegang teguh dengan al-kitab dan sunnah. Beliau memberikan sifat al-mutamassikin. Kenapa demikian? Beliau memaksudkan bahwasanya ahlul hadis yang beliau maksud adalah ahlul hadis yang benar-benar berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Kenapa? Dikarenakan tidak setiap yang menisbatkan diri, manintama, intima, yang menyandarkan diri, menisbatkan diri ilal hadis, kepada hadis, yakunu ala akidatihim, enggak mesti berada di atas akidah mereka. Tidak setiap yang menyandarkan diri kepada ahli hadis, mereka berada di atas akidah mereka. Tidak mesti. Wa innama huwa yadhkuru naw'an khassan. Hanya saja beliau menyebutkan satu jenis khusus dari mereka, dari ahli hadis ini. Yang dimaksudkan oleh beliau adalah ahlul hadis yang benar-benar berpegang teguh dengan Alkitab was-sunnah. Inilah yang beliau maksud, yang akan beliau sebutkan akidah mereka. Inilah prinsip-prinsip mereka yang beliau akan sebutkan untuk diketahui, agar diketahui oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Inilah yang akan diajarkan oleh beliau. Keyakinan ahlul hadis, siapa ahlul hadis? Yakni ahlul hadis yang benar-benar berpegang teguh dengan Alkitab wasunnah. Mutamassikuna bi kitabillahi wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fi aqaidihim, dalam akidah mereka. Wa manahijihim, dan dalam metode-metode mereka, manhaj-manhaj mereka. sistem mereka mengamalkan agama ini. Barakallahu fikum. Wa ibadatihim, demikian pula dalam ibadah-ibadah mereka. Qal wa talaqihim wa istidlalihim ridwanullahi ta'ala alaihim. Demikian pula dalam ibadah-ibadah mereka, di dalam talaqi mereka, belajar ilmunya mereka, wastidlalihim, dan dalam cara mengambil pendalilan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Yakni tidak setiap yang menisbatkan diri kepada hadis dengan barakallahu fikum kecerdasannya, kepintarannya di dalam berbicara, di dalam menjelaskan, dan dia pun menisbahkan diri kepada hadis, kepada ahli sunnah, tidak semuanya berada di atas akidah mereka yang murni, tidak semuanya berada di atas manhaj mereka, tidak semua dari mereka berada di atas ibadah, sistem, metode dalam menjalankan agama sebagaimana mereka al-mutamassikin, yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah. Barakallahu fikum. Qal ha'ulaihum ahlul hadith. Mereka inilah ahlul hadith yang mutamassik, yang mutamassikin, yang benar-benar berpegang dengan Al-Kitab dan Sunnah, yang konsekuen dengan Al-Kitab dan Sunnah. Mereka itulah yang ahlul hadis secara hakiki. Mereka itulah ahlul hadis secara hakiki. Barakallahu fikum. Wahumut ta'ifah al-mansurah. Mereka itulah yang disebut dengan at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang tertolong. Alladzina i'tarafa lahum ulama'ul ummah bi annahum humut ta'ifah al-mansurah. Mereka itulah yang telah diakui oleh para ulama, ulama umat ini, bahwasanya mereka itu at-ta'ifah al-mansurah. Sehingga mereka disebut dengan ahlul hadis, tentunya dengan rekomendasi dari ulama, ulama umat ini. Barakallahu fikum. Bukan hanya sebatas sebutan-sebutan dari umat, karena kalau umat secara umum, setiap yang mereka tercengang dengan orasinya, tercengang dengan ucapan-ucapannya, kalam-kalamnya, dalam penyampaian-penyampaiannya, kemudian mereka takjub dengannya, maka umat pun akan mudah dan gampang menyebut beliau atau fulan adalah min ulama'i ahli sunnah. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana apa yang telah terjadi tentang siapa? Kisah Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau masuk ke kota Baghdad. Ketika beliau masuk ke kota Baghdad, di sana dikenal seorang yang dijuluk dengan sebutan atau dengan nama Rabi' ibn Subayh. Rabi' ibn Subayh. Ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah datang masuk ke negeri Baghdad, kemudian bertanya kepada kaum muslimin, apa mazhab si fulan ini, Rabi' ibn Subayh? Mereka, kaum muslimin, menjawab, ma mazhabuhu illa sunnah. Tidaklah mazhab beliau ini kecuali sunnah. Yani belum min ulama'i hadis. Beliau termasuk dari para alim min ulama'i hadis, dari ahli sunnati wal jamaah. Jawaban dari kaum muslimin. Barakallahu fikum. Yang mendengar ya kajian-kajiannya, majlis tahdisnya, dan semisalnya, keilmuannya, kecerdasannya, fikihnya. Kemudian umat pun menyebut dia ma madhabuhu illa sunnah. Madhabnya tidak ada kecuali sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madhabnya adalah madhab ahli sunnah. Maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Beliau bertanya, barakalafikum, siapa teman duduknya? Man julasa'uhu? Siapa teman-teman duduk beliau? Rawi bin Syubah ini. Mereka kemudian menjawab, Ahlul Qadar. Dia duduk terkadang bersama Ahlul Qadar. Maka Sufyan al-Thawri kemudian menghukumi fahuwa qadari. Dia ini adalah qadari, yakni qadariyah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga seorang disebut dengan alim min ulama'i sunnah ketika mendapatkan rekomendasi pujian dari ulama yang lain, dari ulama sunnah pula. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qal haulai hum ahlul hadis wa hum at-ta'ifa al-mansurah alladziina i'tarafa lahum ulama'ul ummah. Mereka itulah yang telah diakui oleh para ulama umat ini bi annahum hum at-ta'ifa al-mansurah. Mereka itulah yang disebut dengan at-ta'ifa al-mansurah. Qalu bayyin lana madhhab haula. Al-muallif rahimahullah, al-imam as-Sabuni rahimahullah, beliau menjelaskan kepada kita tentang madhab mereka, madhab ahli sunnati wal jamaah, atau madhab dari ahlul hadis at-ta'ifah al-mansurah. Nah, mereka dari para ulama ahlul hadis yang benar-benar mutamassik, al-mutamassikun, yang benar-benar berpegang teguh dengan kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sebagaimana di zaman kita pula juga demikian. Kalau Anda melihat di sana banyak orang ulama disebut ini ulama sunnah, ini ulama sunnah, ini ulama sunnah, ini ulama sunnah. Akan tetapi barakallahu fikum, ternyata tidak direkomendasi oleh para ulama kibar, oleh kibar ulama. Fulan demikian, fulan demikian. Nah, jadi tidak setiap yang menisbahkan diri kepada sunnah kemudian dia kemudian disebut dengan at-ta'ifah al-mansurah atau termasuk dari ahlul hadis. Yang dimaksud oleh beliau ahlul hadis yakni al-mutamassikin, yang benar-benar mutamassik. Qal yubayyinu lana madhhab haula. Beliau menjelaskan kepada kita tentang madhab mereka ahlul hadis. Wahwa yuhibbuhum wa yujilluhum wa yahtarimuhum. Beliau mencintai mereka, yakni al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Beliau mencintai mereka, wa yujilluhum, menghormati mereka, memuliakan mereka, wa yahtarimuhum, menghormati mereka. Faqal, beliau pun kemudian mengatakan, hafizallah ahya'ahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dari ahlul hadis, para ulama ahlul hadis yang masih hidup di masa itu. Di masa itu. Li'annahu kana fi asrihi ulama'ul hadis al-mutamassikun bil kitabi wa sunnah katsirun. Dikarenakan di saat itu di masa beliau, di masa-masa al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, para ulama hadis al-mutamassikun yang benar-benar mutamassik bil kitab wa sunnah, kuat berpegang dengan kitab dan sunnah, banyak di saat itu. Kasirun, mereka banyak. Wa rahima amwatahum, dan semoga Allah merahmati yang telah meninggal dari mereka. Ahlul hadis alladzina hadza sya'nuhum yad'u lahum biqaulih hafizallahu ahya'ahum. Ahlul hadis yang demikian kondisinya, yang seperti ini sifatnya, al-mutamassikun, beliau al-Imam Abu Utsman As-Sabuni mendoakan mereka dengan doa hafizallah ahya'ahum. Semoga Allah menjaga mereka yang hidup. Yakni kata Syekh Rabi hafizahullah, sabbatahum ala dinihim wa hafidhahum minal inhiraf wa hafidhahum min kulli alwani syarri wal fitan. Maksud dari ucapan beliau doa hafizallahu ahya'ahum, semoga Allah menjaga yang hidup dari mereka ahlul hadis, maksudnya adalah semoga Allah mengokohkan mereka di atas agamanya, wa hafizahum, dan semoga Allah menjaga mereka minal inhiraf, dari penyelewengan, penyimpangan, min kulli, wa hafizahum min kulli alwani syarri wal fitan, dan semoga Allah menjaga mereka dari berbagai macam warna-warni kejelekan, kejahatan dan fitan, fitnah. Barakallahu fikum. Maksudnya bahwa orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Tidak aman dari fitnah. Sehingga kalau ingin mengambil teladan, kalau ingin mengambil teladan yang aman, pasti aman, maka kita dianjurkan untuk mengambil dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau pengen ngambil teladan, ambil teladan dari orang-orang yang telah meninggal dunia, dari para ulama sunnah. Barakallahu fikum. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sahabi, salah satu dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, man kana minkum mustannan falyastan biman qatmat. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, ingin mengambil panutan, ingin mengikuti, falyastan biman qatmat, maka ambillah teladan, ikuti orang-orang yang telah mati. Ikuti orang-orang yang telah mati. Fa innal hayy la tu'man alaihi alfitnah. Karena sungguhnya orang yang masih hidup itu tidak aman terhadap dirinya fitnah. Fitnah itu masih mengintai. Bisa jadi dia akan berubah suatu hari. Barakallahu fikum. Akan berubah suatu hari, suatu saat. Kita tidak mengerti betapa banyak dari alim minal ulama yang ma'ruf dengan keilmuannya, ya barakallahu fikum, dikenal di tengah-tengah umat, di tengah-tengah ahli sunnati wal jamaah salafiyin, dikenal dengan keilmuannya, masya Allah, ya, datang satu fitnah, merubah, bisa merubah, ya, merubah dengan perubahan yang sangat-sangat mengherankan. Iyadan billah, nas'alullah an yuthabbitana ala sunnah. Nas'alullah an yuthabbitana ala sunnati wal haq. Barakallahu fikum. Banyak dari mereka yang telah dikenal ma'ruf di tengah-tengah ahli sunnati wal jamaah dengan kekokohannya, pada suatu ketika terhempas juga oleh fitnah. Iyadan billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sadaq, telah benar ucapan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, man kana minkum mustannan falyastan biman qatmat. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, ambillah teladan, ikuti orang yang telah meninggal. Fa innal hayy la tu'man alaihi alfitnah. Karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Bisa jadi akan datang ujian. Ujian yang pertama mungkin lulus, yang kedua lulus, yang ketiga lulus. Datang ujian yang lebih besar, yang lebih rumit, yang lebih barakallahu fikum samar lagi. Bisa jadi terhempas pada ujian tersebut. Iyadan billah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qal wa rahimallahu amwatahum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati yang telah meninggal dari mereka. Qala ma hiya aqidatuhum, apa akidah mereka? Qala yashhaduna lillahi bil wahdaniyah, akidah mereka ahlul hadis al mutamassikun, mereka menyaksikan, mempersaksikan bagi Allah tentang kemahaesaannya. Li'annahu huwal wahid fi rububiyyatihi la syarika lah, dia Allah Subhanahu wa taala maha esa di dalam rububiyahnya, sifat-sifat rububiyahnya, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Wahidun fi dzatihi la syabiha lahu, dia Allah Subhanahu wa taala esa pada zatnya, tunggal, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Wahidun fi sifatihi kadzalik, Allah Subhanahu wa taala maha esa tunggal dalam sifatnya, demikian juga la syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengannya. Wala syarikalah, tidak ada yang sekutu baginya. Wahidun fi annahu wahdahul mustahik lil ibadah, dia Allah Subhanahu wa taala esa tunggal dalam bab bahwa dialah satu-satunya yang berhak, satu-satunya yang pantas untuk diarahkan ibadah kepadanya. Wal ibadatu, ibadah itu adalah hiya tadhallul wal khudu wal mahabbah war raja wa tawakkul wa sa'ir asnafi ma yataqarrabu bihi ila Allah, ibadah itu adalah ketundukan, berpasrah diri, cinta, mengharap, bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh dari asnaf, dari berbagai macam perkara-perkara yang itu yutaqarrabu bihi ila Allah, seorang bisa mendekatkan diri dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad arrafaha Ibnu Taimiyah bi anna al-ibadata, dan telah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya definisi ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama. Ibadah itu nama, istilah ibadah. Sebuah istilah, sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah, baik itu ucapan, amal maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, zahir maupun batin. Setiap yang Allah ridhai, setiap yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka itu adalah ibadah. Baik itu dari ucapan ataupun perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. Qala fahum yu'minuna biwahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala, mereka ahlul hadis, ini keyakinan pertama, akidah ahlul hadis yang pertama yang disebutkan, bahwa mereka mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala fir rububiyah, dalam sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ya rububiyah. Bi annahul khaliq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sang khaliq, ar-razik, sang pencipta, sang pemberi rezeki, al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, al-mudabbir li syu'uni hadzal qaun, yang mengatur seluruh ya seluruh perkara yang berkaitan dengan hadzal qaun, alam semesta ini, ila akhir sifatir rububiyah, dan seterusnya dari sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sang pencipta, sang pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, barakallahu fikum ya. Nah, ila akhirih. Qal fala syarika lahu fi ayyi sifatin min sifatih yuwahhidunahu fi sifatihi, mereka ahlul hadis mentauhidkan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya. Tidak ada sekutu baginya pada setiap sifat pun, ya, pada setiap sifat dari sifat-sifatnya. La syabiha lahu fi dzalik wa la nidda lahu, tidak ada yang serupa dengannya dalam sifat-sifatnya. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dalam sifat maupun dalam zatnya. Wa annahu wahidun fi af'alihi la yushariku ahadun fi af'alihi. Dia Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak ada seorang pun yang ikut bergabung, bersekutu, membantu, menolongnya dalam perkara apapun. Qala Allah ta'ala wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana tidak ada, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengambil seorang anak pun, tidak mengambil putra anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, tidak ada satupun yang bersekutu, berserikat, bersama-sama menolong atau bergabung bersama Allah subhanahu wa ta'ala dalam kekuasaan, di dalam menguasai, dalam mengatur. Walam yakun lahu waliyun minadhul, dan tidak ada seorang penolong pun yang akan menolongnya dari sebuah kehinaan. Tidak ada. Barakallahu fikum. Wa kabbirhu takbira, dan muliakan Allah, besarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Qal wa qala Allah ta'ala kul huwallahu ahad. Katakan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha esa, ahad, Allahus samad. Allah subhanahu wa ta'ala itu tempat bergantung, menggantungkan segala urusan, menggantungkan segala kebutuhan, segala hajat. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Yani Allah bukan anak dari suatu. Walam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu, yang semisal, yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan tidak ada yang semisal dengannya satupun. Wa huwa sami'ul basir, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Wa qala ta'ala Allahu khaliqu kulli syai', dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa qala ta'ala innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah dialah yang ar-razzaq, zat pemberi rizki, dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan, barakallahu fikum, yang sangat kuat, yang sangat barakallahu fikum dahsyat. Istanadu ila hadhil ayat wa amsalha fi tauhidillah tabaraka wa ta'ala wa isbat rububiyyatih 'ala al-wajhil la'iq bih. Mereka ahlul hadis berdalil dengan ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi dan yang semisalnya tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya, sesuai dengan barakallahu fikum yang sifat yang pantas baginya. Wa isbat wahdaniyatihi wa sifatihi alal wajhil la'iq bih. Mereka juga berdalil dengan ayat yang telah disebutkan tentang keesaannya di dalam, barakallahu fikum, dalam sifat-sifatnya. Nam alal wajhil la'iq bihi, sifat-sifat yang sesuai dengan kemahaagungan dan kemuliaan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu fi kulli dzalik, tidak ada sekutu baginya pada semuanya itu. Wala syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nidda lahu, tidak ada tandingan baginya. Wala nasira wala zahira, tidak ada penolong dan tidak ada pembantu seorang pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'alallahu amma yakulul munharifun wal mulhidun fi ayyi naw'in min anwa'il wahdaniyah. Maha maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang munharif, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mulhid. Barakallahu fikum, dalam segala jenis. Barakallahu fikum anwa' wahdaniyatih, kemahaesaannya. Wahdaniyati rububiyyati wa wahdaniyatil uluhiyah wa wahdaniyatil asma'i wa sifat, keesaannya dalam rububiyah, keesaannya dalam hal uluhiyah, keesaannya dalam hal nama-nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, walir rasul sallallahu alaihi wasallam birrisalati wan nubuwah. Di antara keyakinan ahlul hadis juga, mereka mempersaksikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-risalah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah utusan Allah, wan nubuwah, dan bahwasanya Rasul adalah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa rasulun. Beliau adalah seorang nabi dan beliau adalah seorang rasul. Barakallahu fikum. Sebagai penyelisihan terhadap ya satu kaum yang mengingkari tentang kenabian dan risalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wasallam. Barakallahu fikum. Qal wan nubuwah asmal minar risalah min haitsul ashas. Nubuwah, kenabian, itu lebih asmal, lebih mencakup, lebih umum dibandingkan risalah jika ditinjau dari ashas, dari person-person dan individu-individunya. Barakallahu fikum. Yani setiap ya, setiap rasul itu mesti nabi, tidak setiap nabi itu rasul. Qal fal anbiya'i kuthur war rusul minhum wa nau'un minhum. Anbiya, para nabi itu banyak, banyak sekali. Kuthur war rusul, para rasul itu di antara mereka. Di antara mereka, di antara para nabi itu rasul-rasul di antara mereka. Nau'un minhum, rasul adalah salah satu jenis dari para nabi. Walakinnahum yamtazuna 'alaihim bi annahum kullifu bi tablighil wahyi alladhi awhahu Allah ila man khalafa min a'da'illahi tabaraka wa ta'ala. Tetapi para rasul, mereka diberikan keistimewaan dibandingkan para nabi, bahwa mereka para rasul dibebani untuk menyampaikan wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya kepada orang-orang yang menyelisihinya, min a'da'illah, dari musuh-musuh Allah. Bedanya nabi dan rasul, kalau rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya ini kepada musuh-musuhnya, kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu tabaraka wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu dari seorang rasul pun illa, kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada sembahan berhak yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budun, maka beribadah kalian kepada aku. Fal anbiya yunabbi'uhumullah war rusul kadzalik. Yunabbi'uhumullah, nabi diberikan wahyu oleh Allah, rasul juga diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berita. Ya, diberikan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga demikian. Lakin akan tetapi yamtazuna bi annahum yursiluhumullah ila a'daihi al-mukhalifin. Perbedaannya, kalau para rasul, mereka diberikan kekhususan, mereka diutus oleh Allah kepada musuh-musuhnya yang menyelisihi. Musuh-musuh Allah yang menyelisihi. Fayuballighunahum ma ursilu bih. Sehingga mereka, para rasul, menyampaikan apa yang telah di mereka diutus untuknya kepada musuh-musuh tersebut. Wal anbiya alaihi musallatu wasalam fil ghalib, adapun para nabi yang bukan rasul, adapun para nabi mereka fil ghalib secara umum yattabi'una syari'ata man qablahum, kebanyakan mereka para nabi itu mengikuti syariat nabi sebelumnya, tidak membawa syariat baru, hanya meneruskan syariat sebelumnya, mengikuti nabi yang sebelumnya. Ini para nabi. Wa yuballighunaha wa ya'muruna biha man yu'minuna biha wa yattabi'unahum wa la yukallifuna bitablighi a'da'illahi al-mukhalifin lima ja'a bihi rusul. Mereka para nabi tersebut menyampaikan ya syariat para nabi sebelumnya, wa ya'maluna biha, mereka mengamalkannya dan mereka menyampaikannya, memerintahkannya kepada orang yang beriman. Ya, memerintahkan kepada orang yang beriman kepada mereka dan yang mengikuti mereka saja. Wala yukallafun, dan mereka para nabi tidak dibebani untuk menyampaikan bitablighi a'da'illah, untuk menyampaikan syariat tersebut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Al-mukhalifin, yang menyelisihi, yang menentang lima ja'a bi rusul, kepada apa yang dibawa oleh para rasul. Barakallahu fikum. Ini perbedaan kesimpulan yang dibawakan oleh beliau. Beliau akan sebutkan lagi secara detail pada paragraf-paragraf selanjutnya, yang mana inti dari perbedaan para nabi dan rasul adalah apa yang telah beliau sebutkan di awal ini, bahwa para nabi itu lebih umum dibandingkan para rasul. Nah, nabi diberikan wahyu, rasul juga diberikan wahyu, tetapi perbedaannya para rasul dibebani untuk menyampaikan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mereka menyelisihi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wallahu taala a'lam bisawab. Penjelasan yang lebih rinci insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang berikutnya biidznillah. Wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.